hutan ditebang kering kerontang, hutan ditebang banjir datang, hutan ditebang penyakit meradang, hutan-hutan ku hilang, anak negeri bernasib malang, hutan-hutan ku hilang, bangsa ini tenggelam. Adakah engkau tahu ini adalah hukuman? Adakah engkau tahu ini adalah peringatan? Adakah engkau tahu ini adalah ancaman? Adakah engkau tahu ini adalah ujian Tuhan? Dan sadarlah, hei anak negeri, sadar dan sadarlah, para pemimpin, hentikan, hentikan, hentikan semua duka ini. Kembalikan kesuburan negeri ini, kembalikan keindahan hutanku, kembalikan ketenangan bangsa ini, kembalikan, kembalikan hutanku, biarkan, biarkan hutan bangkit lagi. Hei anak negeri, sadar dan sadarlah, para pemimpin, hentikan, hentikan, hentikan semua duka ini. Kembalikan kesuburan negeri ini, kembalikan keindahan hutanku, kembalikan ketenangan bangsa ini, kembalikan, kembalikan hutanku, biarkan, biarkan hutanku bangkit lagi. Kembalikan kesuburan negeri ini, kembali.